Jam berapa lagi kita berhenti nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kita telah memasuki surat At-Taubah, surat kedua, ayat kedua dari surat At-Taubah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Fasihu fil ardi arba'ata ashur, wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah, wa annallaha mukhzil kafirin. Maka berjalanlah kamu, wahai kaum kafir, di bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan kaum orang-orang kafir. Para pendengar yang dimuliakan Allah, disebutkan surat ini dengan surat Taubah karena diharapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar kaum-kaum musyrik, kaum-kaum kafir, orang-orang musyrik dan orang-orang kafir bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kembali ke pangkuan iman, kembali ke pangkuan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Untuk itu surat ini dimulai dengan harapan yang besar agar kaum kafir dan kaum musyrik mau kembali kepada jalan yang benar, yaitu jalan Islam. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kalaulah anda ingin melawan Allah, maka Allah tidak akan terlawankan. Jauh lebih dari itu, bahwa Allah dapat menghina orang-orang kafir, mempermalukannya dan menjatuhkannya. Hal tersebut pernah terjadi pada masa Fir'aun, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menghinakan Fir'aun di hadapan tentara dan rakyatnya, menghinakan Namrud di hadapan Nabi Ibrahim dan pembela-pembelanya. Lebih jauh tentang ayat kedua dari surah At-Taubah, ada Ustaz Ardiansah, kami persilahkan. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya ayat yang mulia yang kita bahas pada kesempatan ini diawali dengan kata-kata fasihu fil ard. Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan fasihu fil ard ini menunjukkan bahwa pentingnya kita untuk berjalan. Jadi firman ini tadi bukan hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang musyrik saja, tetapi perintah ini juga kepada setiap orang yang membaca Al-Qur'an untuk berjalan di muka bumi ini, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kemudian setelah dia mentadabburi ayat-ayat Allah, melihat keagungan dan kekuasaan Allah pada ciptaannya, maka dia akan sampai kepada kesimpulan annakum ghairu mu'jizillah. Sesungguhnya manusia itu tidak dapat mengalahkan Allah atau melampaui kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi penegasan-penegasan yang kita dapatkan dalam dua ayat yang mulia ini, yaitu ayat pertama yang kita bahas pada hari yang lalu dan ayat yang kedua pada kesempatan ini, menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya ingin menyatakan suatu pengumuman secara tegas bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik itu, dari mengingkari janji, dari menyembah berhala dan berlaku perbuatan yang itu bukan hanya menyakiti umat Islam dan Islam itu sendiri, tetapi telah pula mendustai agama Allah subhanahu wa ta'ala dan menyembah selain Allah, ini adalah suatu kebatilan yang harus segera dienyahkan. Maka daripada itulah ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kebatilan itu pasti akan lenyap. Kebatilan itu pasti akan kalah dan kebatilan itu tidak akan mendapatkan tempat di muka bumi ini, walaupun orang-orang yang mendukungnya berupaya dengan sekuat tenaga. Iya, jangan tunjukkan kebatilan di bumi ini, karena kita tidak akan mampu melawan Allah subhanahu wa ta'ala. Menarik pertanyaan melawan Allah subhanahu wa ta'ala. Pernyataan melawan Allah subhanahu wa ta'ala ini seakan-akan mengiang-ngiang di telinga kita. Apakah mungkin kita dapat melawan Allah Subhanahu wa taala? Manusia yang hina dina ini, di bumi yang sangat kecil ini, di antara angkasa jutaan planet-planet yang sebesar bumi ini bertebaran di langit angkasa luas, dan kita 1 miliar penduduk bumi yang sangat kecil ini, mampukah melawan Allah yang menciptakan jutaan bumi dan langit beserta bumi? Tidak saja satu langit, tapi juga disebutkan 7 langit. Tentu saja ini tidak mungkin. Tetapi menarik ini Ustaz Sapian, masih banyak orang yang merasa memang dapat melawan Allah Subhanahu wa taala, dapat dalam tanda kutip. Misalnya kutipu Tuhan, aku enggak sholat hari ini misalnya gitu ya kan. Puasa di depan orang dia mengaku puasa, di belakang dia tidak berpuasa, atau juga dia mengkhianati janji dengan orang karena merasa Allah tidak mengetahui pengkhianatan tersebut, atau dia juga merampas hak orang lain baik dengan cara perampokan ataupun pencurian, atau juga dia melakukan penyimpangan-penyimpangan di kantor. Itu semua merasa bahwa saya menipu Allah dan Allah saya rasa tidak tahu. Dia merasa Allah itu lemah. Bagaimana Ustaz Sapir melihatnya? Manusia yang model kayak ginilah yang sebenarnya membuat kerusakan di muka bumi ini, Ustaz. Jadinya kita awal sekali kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Allah yang kita esakan, otomatis kita mengakui kekuasaan Allah. Orang yang mengetahui kekuasaan Allah adalah orang yang pandai tunduk tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau orang yang masih dia perilakunya di depan lain, di belakang lain, enggak tidak memiliki jati diri sebenarnya, maka orang yang model kayak gini nih tadi pengacau. Ini kadang-kadang banyak pengacau. Oleh karenanya yakinlah kalau segitu kita usahakan dengan istiqomah keyakinan kepada Allah dan kita benar-benar rendah diri kepada Allah, tawadhu khudu, insya Allah akan memberikan kesempatan-kesempatan bagi kita untuk meraih saadah di dunia dan saadah di akhirat. Ini Ustaz sering sekali pada awal-awal saya berpikir begini, kok dalam hidup saya gak ada perubahan gitu ya. Saya sholat gitu, saya tengok orang yang gak sholat atau yang biasa-biasa saja, atau kadang-kadang bahkan orang yang dia riya hanya menunjukkan sholat aja bolong-bolong gitu, hidupnya kok luar biasa gitu. Batin saya meronta ketika itu. Tapi ketika saya mengikuti dari kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi, terus terang saya mendapatkan satu kenikmatan di mana kalau orang khudu' kepada Allah, rendah diri, pasti Allah akan memberikan kenyamanan gitu. Dalam artian apa? Orang makan, kita makan kok. Kan begitu. Ya. Jadi, was-was tadi dalam diri ini nggak ada. Itu sebagai contoh yang kami pribadi rasakan. Ini mungkin sebagai tolak ukur bagi saudara-saudara kami dari pendengar RRI yang dirahmati Allah. Apalagi kalau kita angkuh kepada Allah, otomatis Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan kita. Tidak hanya orang kafir, kita juga akan dihinakan oleh Allah. Iya. Ini tambahan dari kami, Ustaz. Angkuh dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak berarti Allah tidak menurunkan rezeki kepadanya. Iya. Dan cinta Allah kepada kita tidak berarti Allah langsung serta merta menurunkan rezeki yang banyak kepada kita. Karena cinta dan benci itu tidak terkait dengan harta, tetapi terkait dengan hati. Yang kata Ustadz Sapir tadi, ada ketentraman, kedamaian ketika kita merasa keberadaan Allah bersama kita. Ma'iyatullah. Iya, ma'iyatullah. Dan itu diilustrasikan dan difilosofikan akan menjadi lain ceritanya. Mungkin akan menjadi unsur tajassud, tetapi kita dapat merasakan kebersamaan kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, kalau engkau tidak melihatnya yakinlah bahwa Allah melihat kita. Jadi di sini sungguh hal yang menarik bahwa beribadah itu bukanlah membesarkan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang sudah besar, dan menjauhi diri dari Allah bukanlah membuat Allah menjadi terhina, tetapi sebenarnya beribadah kepada Allah menimbulkan rasa kehangatan hidup, hidup menjadi lebih bermakna, dan menjauhi diri dari Allah akan dapat menghinakan diri walaupun mungkin bergelimangan harta. Untuk itu di sini Allah memulainya dengan fasihu fil ardi. Kata Ustaz Ardiansyah tadi, lihatlah, bukan saja untuk orang kafir, orang musyrik, tetapi juga untuk umat Islam, lihatlah, pelajarilah bagaimana hebatnya sosok Fir'aun, bagaimana hebatnya sosok Namrud. Alhamdulillah sampai saat ini kita belum dipermalukan Allah. Dan semua orang memiliki aib, tetapi kalau aib itu terbuka sungguh sangat memalukan. Jangankan ternyata bersalah, dalam masa transisi tersangka saja itu sudah sangat memalukan. Iya. Apalagi kalau kita dipermalukan di depan khalayak ramai di akhirat kelak. Mungkin Ustaz Ardiansyah bisa menjabarkan. Iya, jadi ini ayat, redaksi ayat ini dan ayat yang sebelumnya kita lihat ini adalah selain pengumuman dan berupa juga ancaman sekaligus di dalamnya. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan, hei orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah, yang beriman kepada patung berhala Lata dan Uzza, maka aku akan berlepas diri dari kalian, dan sekaranglah saatnya kalian akan merasakan kehinaan itu kalau kalian kemudian tidak bertaubat, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya melihat bahwa ancaman dalam artian penegasan Allah Subhanahu wa taala dalam pengumumannya di awal daripada surah Al-Bara'ah atau surah Taubah ini berlaku universal. Oleh karena itu kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, baik penentuan 4 bulan, apakah itu maksudnya 4 bulan itu Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, ataupun 4 bulan dari Ashhurul Hurum, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, maka itu tidak menjadi stressing daripada ayat ini. Yang menjadi stressing di sini ada dua, yaitu fasihu fil ard. Pertama adalah lihatlah bagaimana kekuasaan Allah di muka bumi ini. Baru yang kedua, annakum ghairu mu'jizillah, bahwa kalau kamu telah dapat menangkap pesan-pesan kekuasaan Allah di muka bumi ini, pastilah kamu akan sampai kepada kesimpulan kamu tidak dapat melampaui kemampuan Allah. Jadi menarik pertanyaan Ustaz Zainal di awal tadi, mengapa kok masih ada juga manusia yang mengira kalau dia dapat menipu Allah, kalau dia dapat mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian disebutkan di dalam surah Al-Baqarah dengan summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Orang-orang yang sudah dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala mata hatinya, sudah ditutup oleh Allah telinganya sehingga dia menjadi orang yang peka, dan kemudian tidak lagi dapat menyuarakan kebaikan-kebaikan dari lidahnya karena dia bisu. Sekalipun matanya terbelalak melihat, sekalipun kupingnya dengan baik untuk mendengar, sekalipun lidahnya dengan lancar berkata-kata, tetapi karena semuanya itu sudah beralih fungsi dari kebaikan kepada keburukan, maka inilah sesuatu kehinaan yang nyata sebenarnya. Hari ini juga kita melihat ada orang yang melihat kejahatan, kemungkaran, tapi dia tidak, bahkan tidak berupaya untuk mencegahnya walaupun dia adalah penguasa yang mampu melakukan itu. Ada orang yang mendengar informasi suatu kejahatan, malah dia mengatakan ah itu biasa-biasa saja. Bahkan ada orang yang mampu dengan ucapannya merubah sesuatu, malah dia mendukung kemaksiatan itu dengan mulut atau dengan kekuasaannya. Jadi ayat ini sebenarnya memberikan peringatan bukan hanya bagi orang-orang musyrik pada masa lampau, karena kalau seperti itu pemahamannya kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, maka ayat ini sudah habis masa berlakunya, artinya tidak relevan lagi, expired, dan itu tidak mungkin terjadi. Jadi peringatan ini berlaku sampai ila yaumil qiyamah. Mungkin itu. Iya, terima kasih Ustaz Ardiansyah dan Ustaz Safiar. Para pendengar yang dimuliakan Allah, surat At-Taubah ayat 2 ini dapat kita simpulkan bahwa belajarlah banyak dari keadaan di sekitar kita, kita akan mendapatkan satu kesimpulan bahwa kita tidak dapat melawan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan Allah rahmatnya. Kalaulah Allah mengedepankan zuntikomnya, sifat membalasnya, maka tentu kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Kita akan dipermalukan di tengah masyarakat. Alhamdulillah Allah masih menutup segala kesalahan, kelemahan, aib diri dan keluarga kita karena Allah bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.